aku kehilanganmu dan hanya rintik hujan yang menemani aku di saat aku bertahan. Selama ini aku bertahan lewati semua malam dingin yang aku pandangi hanya langkahmu, wahai kau air mata. Hidupku.